وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله عز وجل عليه. فنحن في هذا المسجد المبارك بين إخواننا الذي يجمعنا معهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. Beliau hafizahullah ta'ala memulai ceramah pada malam hari ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengutip beberapa ayat dari Al-Quran. Lalu setelahnya beliau menyapa kita semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya sungguh ini merupakan nikmat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada semua kita semua, karena tidaklah kita dikumpulkan di masjid yang penuh berkah ini melainkan satu kalimat, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayuhal ikhwatu kiram, إن الله عز وجل بين لنا وقال عز من قائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. نحن شعوب وقبائل وأجناس وألوان مختلفة، جعلنا الله عز وجل بهذه الأصناف الكثيرة، ولا كرامة لنا ولا عزة لنا إلا بتقوى الله عز وجل. بتقوى الله تنال الدرجات العالية، بتقوى الله تكون من المقربين إلى الله، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى ألواننا ولا إلى أجسامنا ولا إلى أموالنا، ولكن الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا لما وقر فيها من الإيمان والتقوى والخوف لله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bernegara, syu'uban wa qabail, yang ta'arabu, untuk kalian saling kenal mengenal. Maka dari ayat ini tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan bagi siapapun kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan, kemuliaan akan diraih oleh seseorang. Dengan ketakwaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan diraih oleh seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat pada bentuk-bentuk rupa kita, tidak melihat kepada banyak atau sedikitnya harta yang ada pada kita semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kita dan apa yang ada di dalam hati tersebut berupa iman, berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertancap di dalamnya. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خشخشة نعال بلال بن رباح في الجنة؟ عبد حبشي يسمع خشخشة نعاله في الجنة وهو بالدنيا. ما الذي جعل أبو لهب ثبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب؟ من هو أبو لهب في قبيلته وفي مركزه وفي مكانته؟ لا عبرة بهذا عند الله. الله عز وجل لا يميز الناس بأشكالها ولا بألوانها، إنما يميزنا بأعمالنا. Apakah gerangan yang membuat Bilal radhiyallahu anhu didengar apa atau jejak kakinya, suara sendalnya di dalam surga dalam keadaan dia masih hidup? Padahal Bilal adalah seorang hamba, seorang budak Habasyi, seorang budak Ethiopia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sendalnya di dalam surga dalam keadaan dia masih hidup di dunia. Demikian pula Abu Lahab, padahal dia adalah petinggi Quraisy, memiliki nasab yang mulia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat khusus tentangnya, bahwasanya celakalah Abu Lahab dan apa yang dia usahakan. Sungguh tidak ada yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat seseorang dikarenakan ketakwaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan seseorang dikarenakan berpaling darinya. Naam. إن الله عز وجل ينظر إلى أعمالنا، ماذا نعمل؟ والله عز وجل رحيم بعباده. الله رحيم بنا. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الأميين كانوا في جهل وفي ظلم، فبعث منهم رسولا منهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، أخرجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat sayang kepada kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengazab suatu kaum, tidaklah mengazab seseorang, menyiksa atau menghukum seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada seorang pemberi peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan sungguh kami tidak akan mengazab suatu kaum, kami tidak akan pernah menyiksa, menghukum, mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul yang memberi peringatan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau ketika itu kepada orang-orang yang hidup dalam kehidupan jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada kaum ummiyin, kaum yang berada dalam kejahilan, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan jiwa, mensucikan jiwa mereka, membersihkan diri-diri mereka, padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. بعث للعالم أجمعين، الأحمر والأسود والأبيض، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث لقومه خاصة، فبعثت لكم عامة، فبعثت للناس عامة. دعوته صلى الله عليه وسلم لا تختص بقبيلة أو بدولة أو بطائفة، هو رسولنا جميعا، رسولك أنت، رسولي أنا، رسول الأحمر والأسود والأبيض. فخروجه صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كان الناس يعيشون في ظلمة، ظلام، ضلال في العقيدة، في الديانات، ضلال في الأخلاق، ضلال في المعاملات. فجاء هذا النور حتى انتشر في جميع أنحاء المعمورة. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين في عرفة. الله سبحانه وتعالى موتس نبي صلى الله عليه وسلم sebagai bentuk rahmat, rahmatnya kepada kita semua, sebagai bentuk kasih sayang Allah سبحانه وتعالى kepada kita semua. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita hal tersebut. Dan tidak ada keburukan sedikit pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dan menjauhkan kita dari hal tersebut. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia secara umum tanpa terkecuali, kepada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit coklat dan yang semuanya diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nabi-nabi yang diutus sebelumnya adalah hanyalah diutus kepada kaumnya sendiri. Namun kata beliau, adapun aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di muka bumi ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam ini dengannya. Qala Allah fi yawm al-'Arafah نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وإيش وأتممت عليكم نعمتي وإيش ورضيت لكم الإسلام بهذه الآية كملت الرسالة أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم ونصح الأمة وكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. اليوم أي في يوم عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد وهو يبلغ الرسالة ألا هل بلغت ويقولون نعم أيها الناس بلغتكم نعم بلغت يا رسول الله اللهم فاشهد نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قرب الأجل قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في هذا الوقت قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بالله حق جهاد بأبي هو وأمي ketika hari Arafah pada saat Hajjatul Wada', Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untuk kalian semua dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian semua dan telah kusempurnakan agamamu untuk kalian semua dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dengan diturunkannya ayat ini, maka syariat Islam telah sempurna. Syariat Islam telah lengkap dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita melainkan di atas yang putih. Di atas yang putih dan jelas, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Hajjatul Wada kepada para sahabatnya, "Bukankah apakah aku telah menyampaikan kepada kalian risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka para sahabatnya menjawab, "Ya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Aku telah menyampaikan wahyu yang kau wahyukan kepadaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkata kepada sahabatnya bahwasanya dia telah menyampaikan risalah, maka dia mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau telah menyampaikan dan menunaikan tugasnya ya, untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan Fathu Makkah dan kemenangan maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya. Ketika itu engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima Taubat. Ketika itu telah dekatlah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau telah menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا وبأنفسنا من أمهاتنا وآبائنا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أحدا من أمته تفلت نفسه إلى نار جهنم. يقول الحديث عندما وصف مثله مثل الأمة مثل رجل أوقد نارا أشعل نارا. يقول فأخذت الفراش الدواب تقتحم به في النار لأنها تريد الضوء، فإذا وقفت النار جاء الفراش يقتحم حتى يدخل في النار، وأخذ صاحب النار يطلب هذا ويطلب هذا لكن ما يستطيع، يبعد هذا ويبعد هذا ويبعد هذا. قال فمثلي ومثلكم كمثلها. أخا يقول أنا آخذ أن أحجزكم عن النار وأنتم إلا تأبون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أحد من أمته يعذب، بل يأتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي. ما يقول أقربائي ولا بني جنسي، أمتي. ونحن وأنتم من أمته صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم تلقى نصيحة أمتنا dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan satu orang pun dari umatnya untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan satu pun dari umatnya untuk masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tatkala ada kebaikan, tidak ada kebaikan sedikit pun melainkan beliau telah menunjukkan kita kebaikan tersebut dan menganjurkan kita untuk mengambil dan mengerjakan kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita darinya dan menghindarkan kita dari keburukan tersebut. Beliau menjelaskan suatu ketika tentang permisalan dirinya, bahwasanya permisalan beliau bagaikan seseorang yang menyalakan api di tengah kegelapan malam. Tatkala api itu dinyalakan, banyak serangga yang bertebaran mendatangi api tersebut. Serangga-serangga itu datang untuk mendekati api tersebut, namun orang yang tadi menyalakan api itu menghindarkan serangga yang ini, lalu menjauhkan serangga yang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalanku untuk kalian bagaikan pemilik orang yang menyalakan api tadi tatkala ada serangga yang mendekat, dia menjauhkannya. Tatkala ada serangga yang mendekat lagi, dia menjauhkannya. Seperti itulah permisalan aku bagi kalian. Dan tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan satu orang pun dari umatnya untuk masuk neraka. Inilah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang selalu menghindarkan umatnya dari keburukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunjuki umatnya kepada kebaikan. Nabiuna Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah alladhi ba'athahu Allah rahmatan lil 'alamin. لا يليق أحد من أمته يدخل نار جهنم والعياذ بالله. حتى الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أنه لا يدخل نار جهنم والعياذ بالله. هناك كان غلام يهودي صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ففقده يوم من الأيام فقال إنه مريض، فذهب إلى بيته يزور. لا إله إلا الله، نبي في هذا المنزل العالي الكبير يزور غلام صغير ويهودي. نعم، إن نبينا رحيم بنا. ذهب إلى هذا الغلام فوجد الغلام في سكرة الموت، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، انظر إلى أبيه كأنه هابه وخاف منه، ولكن الأب يعرف أن هذه الكلمة كلمة حق، حجاب من النار. قال الأب يا بني، والله إنه يعرف الأب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بابنه منه. يا بني أفعل أبا القاسم، لماذا؟ لأنه على حق. قال الغلام لا إله إلا الله ثم مات من وقته. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. شو فرح أن هذا الطفل سار إلى الجنة. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل أن هدى الله على يده الغلام. فكيف لنا بنا نحن الذي يهدي الله بك أمة، الذي يهدي الله بك قرية، غلام واحد فقط ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفلت منه إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم salah satu bentuk sayangnya beliau terhadap umatnya. Suatu ketika bahkan terhadap anak kecil. Suatu ketika Nabi صلى الله عليه وسلم mencari seorang anak Yahudi yang selalu membantunya. Lalu datang kabar kepada beliau bahwasanya anak Yahudi tersebut sedang sakit, sedang sakratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Tatkala mengunjungi anak tersebut, telah ada ayahnya di sampingnya. lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya walaupun itu anak kecil, padahal beliau adalah seorang nabi, seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang yang terhormat di hadapan sahabat-sahabatnya, namun beliau tidak pernah menyia-nyiakan walaupun itu anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak Yahudi kecil tersebut sedang menghadapi sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya ghulam, qul la ilaha illallah." Wahai anak, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun anak tersebut melihat ke ayahnya seolah-olah merasa takut kepada ayahnya, padahal ayahnya, dan memang ayahnya tahu bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar, sehingga ayahnya mengatakan, "Ya bunai, athi' Abul Qasim." Wahai anakku, ikutilah, taatilah apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak Yahudi tadi yang sedang berada dalam kondisi sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya dia jauh dari neraka jahannam, kalimat yang dengannya dia dijauhkan dari neraka jahannam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar." Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya denganku dari api neraka. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang anak kecil, beliau tidak pernah menyia-nyiakannya. Beliau sangat sayang terhadap umatnya. Berapa banyak orang yang beliau beri hidayah, tapi beliau tidak pernah menyia-nyiakan satu orang pun anak kecil. Inilah kita umatnya. Kita adalah bagian dari umatnya, dan beliau sama sekali tidak menginginkan kita terjatuh ke dalam api neraka jahannam wal'iyadzu billah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih sayang kepada kita semua daripada diri kita dan ibu-ibu kita terhadap kita semua. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bergembira tatkala anak itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Beliau tidak pernah menyia-nyiakannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa memberi hidayah kepada yang lain. Apakah itu memberi hidayah seseorang, memberi hidayah satu desa, satu negeri? Semuanya tentunya adalah merupakan sesuatu yang membuat seseorang senang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dan gembira tatkala anak Yahudi tersebut telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka jahannam. Zahab Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ammihi Abi Talib في مرض المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مجالا إلا واستخدم الدعوة، حريص على أن لا يفلت واحد من أمته لنار جهنم. انتبه، نبينا كان يحمل هم الأمة. فلان مريض يذهب إليه، لا يريد أن يخسر شخصا واحدا من أمته إلى نار جهنم. ذهب إلى عمه، وكان عمه في سكرة الموت، وحرر كفار قريش. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاوط لك بها عند الله. يا عم، قل لا إله إلا الله، لا يملك لك محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا أن يدعوك إلى أن توحد الله، تتبرأ من الشرك. يا عم، قل لا إله إلا الله. وكان عمه ينظر لمن حوله وفقع السوق والعياذ بالله، ويقول له: أتترك دينك ودين آبائك؟ أتترك هذا الدين الذي كان عليه آباؤك؟ ثم مات عمه ولم يتكلم ولم يذكر كلمة التوحيد. هل نفعه شيء؟ لا. وهو عمه، وذاك غلام يهودي بعيد عنه من صغر الناس، وهذا من شرفاء القوم ومن كبار القوم، لم يغني عنه محمد صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يبخل على نصحه، بل ذهب إليه يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى إلا أن يموت على ملة آدم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu kesempatan pun, melainkan beliau memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak orang ke agama Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, tatkala pamannya Abu Talib sedang sakit, beliau mengunjungi pamannya, dan beliau memanfaatkan situasi ini untuk mengajak pamannya agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Pamannya Abu Talib tatkala itu beliau melihat ke sekelilingnya, dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan satu kesempatan pun. Apabila ada seorang sahabatnya yang sakit, beliau tidak pernah melupakan hal tersebut, bahkan beliau datang mengunjunginya. Beliau memikul di pundaknya adalah beban umat, seolah-olah apa yang dirasakan umat itulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, pamannya Abu Talib melihat ke sekelilingnya kepada teman-temannya, namun teman-temannya adalah teman-teman yang buruk. Teman-teman yang ada di sekeliling Abu Talib adalah orang-orang yang buruk. Teman-temannya itu berkata kepada Abu Talib, apakah engkau ingin meninggalkan agama dan kepercayaan nenek moyangmu? Apakah engkau ingin meninggalkan agama bapak-bapakmu terdahulu lalu mengucapkan dan mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan akhirnya, dikarenakan teman-teman yang buruk ini, Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid sedikitpun. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid sedikitpun. Lihatlah, apabila kita bandingkan dengan anak Yahudi tadi, seorang anak kecil, padahal ini Abu Talib adalah seorang yang mulia, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan antara keduanya. Beliau tidak membedakan antara yang kecil atau yang besar, yang miskin atau yang kaya, yang mulia atau yang hina. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai imatannya adalah satu, yaitu umatnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah seorang yang mulia, namun dikarenakan dia tidak menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hal tersebut tidaklah bermanfaat. Kemuliaan yang ada pada Abu Talib tidaklah bermanfaat untuk diri sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya bulan Yahudi, anak Yahudi tadi, walaupun dia masih kecil, bukan orang yang mulia di kaumnya, tapi dikarenakan dia menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kalimat tauhid, maka dia telah selamat dari api neraka. Abu Talib, itulah salah satu kisah dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat sedikitpun kepada Abu Talib karena semata-mata tauhid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takil, tidak pernah merasa sempit untuk menasihati siapapun, apakah itu yang besar ataupun yang kecil, yang mulia ataupun yang hina, semuanya adalah satu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai umatnya. أيها الأخوة، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، عاش يحمل هم هذه الأمة، حياته لأمته لا لأهله، وآل مدينته حياته لأمته. وكانت من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سكرة الموت وينازع يموت وهو يوصي، لم يوصي على مال ولم يوصي على منزله ومكانه، بل كان يوصي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالدين. وأختم لكم بوصية: جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصية الحبيب لنا صلى الله عليه وسلم، لا تضيعوها أيها الأخوة، فهو أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. فإذا أوصاك إنسانا له منزلة عالية عندك بوصية، هل تفرق في تلك الوصية؟ لا. فحبيبنا ونبينا ورسولنا أوصانا بوصية، هذه الوصية هي التي قال فيها العرباض بن ساريه رضي الله تعالى: وعظم رسول الله الحج، خطب وهم خطبة، قال: وعظم رسول الله موعظة نرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، خطبة بليغة خرجت من القلب إلى القلب، من قلب رحيم شفيق. وعظم رسول الله موعظة، بكى الصحابة منها، ونحن الآن نسمعها ولا نبالي إلا من رحم الله. بكى الصحابة من هذه الموعظة، فقالوا: يا رسول الله لعلها موعظة مودة. إنه كان يوصيهم بشفقة وحرقة، قال: لعلها موعظة مودة. فأوصي، فقال: أوصيكم الوصية هذه لكل أمته، لجميع الأجناس، اندونيسي عربي عجمي، لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعها واعمل بها يا عبد الله، تلقى رسولك يوم القيامة يسألك عن هذه الوصية: ماذا عملت بوصيتي؟ تقول: نعم يا رسول الله، عملت بها وتمسكت بها. إلى بكذا محمد صلى الله عليه وسلم seluruh kehidupannya adalah untuk umatnya. Beliau tidak menjadikan hidupnya hanya untuk kabilahnya saja, hanya untuk kaumnya atau keluarganya saja, akan tetapi hidup beliau sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya untuk umat ini. Beliau Syekh ingin menutup wasiat ini dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang juga merupakan wasiat akhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wasiat ini adalah menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan wasiat ini bukanlah kepada harta ataupun yang lainnya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini di dalam perkara agama ini. Wasiat tersebut adalah wasiat yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Wasiat yang keluar dari hati seorang yang mencintai umatnya, tentunya wasiat itu juga akan sampai kepada hati para sahabat. sehingga tatkala itu para sahabat menangis. Sahabat ketika itu menangis mendengarkan wasiat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sariyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada kami yang membuat hati-hati kami sedih, yang membuat air mata kami tercucuran mendengarkan hal tersebut. Wasiat ini adalah wasiat untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang berada di Indonesia ataupun di negara yang lainnya, semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala, maka dengarkanlah wasiat ini sehingga tatkala engkau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti dan dia menanyakan kepadamu, apa yang engkau amalkan dengan wasiat yang telah aku berikan kepadamu? Tatkala engkau telah mengamalkannya, dengan mudah engkau menjawabnya, saya telah mengamalkan wasiatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta sedikit waktu lagi untuk menyebutkan dan membacakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-wasiyah allati awsa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, ihfazuh لعلكم تلقون رسولكم يوم القيامة ويسألكم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. اتق الله يا عبد الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. احذر يا عبد الله، هذه وصية نبيك صلى الله عليه وسلم. ولو فيه وقت ولعل الإخوة يرتبون معكم، يأتي أحد الإخوة من طلبة العلم يشرح لكم هذه الوصية، يشرح لكم الوقت دهما، لكن لعل الإخوة يأتي منهم من يشرح لكم هذه الوصية العظيمة التي اشتملت على خير الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة لولي الأمر في طاعة الله، أما في المعصية السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلف الأعمى الناس. الديانة مسلم لكن المشارف كثيرة. إذا جئت إلى الصلاة تجد كل من يصلي على كيف، إذا جئت إلى الحج إلى العمرة إلى العبادات اختلاف. إذا رأينا الاختلاف ما الحل؟ أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نرجع إلى سنته، هذا هو الحكم، ارجع إلى سنة رسوله. إذا جاءك اختلاف فقل أين الحديث؟ أين السنة؟ تجدون الآن في الأذان خلاف، يأتيكم من يقول الصلاة على إيش؟ خير العمل وإذا أعفل مكروفرات المسلمين ومثل ثاني لا يقول هذا. اختلاف. ما الحل؟ نرجع إلى السنة. هل هذا موجود في السنة؟ ولا مو موجود في السنة؟ لا نتركه. أول واحد من الأخوة يسألني عندي هنا في المسجد جزاه الله خير. يقول مسجد التنوير يقول إيش؟ الصلاة نعم يؤذن كم؟ يؤذن مرتين. من حقه يسأل. نعم يسأل في صلاة الفجر. ليش؟ قلنا لأن هذا سنة. هذا إيه؟ سنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له الفجر بأذانه. كلوا واشربوا حتى يؤذن لابن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له الأذان الأول ويؤذن له الأذان الثاني في الفجر. إذا ما دام في سنة نعم. قبل الأذان دعاء وقرآن وقرآن في الميكروفون ويداع في الميكروفون هذا نحن مساجدنا خلاف وقع فيه. نسأل لماذا طيب؟ والله وجدنا الناس يفعلون. لا الناس ليسوا بحجة لك عند الله. حجتك رسول الله. هل كان يفعل في مسجد رسول الله؟ لا والله. إذن اترك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هكذا أيها الإخوة اعملوا بوصيتي صلى الله عليه وسلم تفلحوا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحييني وإياكم على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا مع إمام أهل السنة صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كمل. إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيهرب كلام من هفلني سموني. إني إلا وصية dari orang yang kita cintai Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم. Sehingga tatkala kita telah menghafal dan mengamalkannya, tatkala semoga kita bertemu Nabi صلى الله عليه وسلم di akhirat nanti dan beliau menanyakan kepada kita, kita bisa menjawabnya bahwasanya kita telah mengamalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wassab'i wa ta'ah. Dan juga dengar dan taat kepada pemerintah kalian, kepada pemimpin kalian. Tentunya ini adalah wasiat kepada pemerintah kita. Apabila pemerintah kita memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, hal yang baik, wajib kita untuk menaatinya. Namun apabila mereka memerintahkan kita kepada hal yang tidak ma'ruf dan hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menaatinya. Hafalkanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kalian adalah seorang hamba, adalah seorang budak Habasyi yang hitam, maka tetaplah taat dan patuh kepadanya. Fa innahu man ya'ish minkum. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Siapa yang hidup di antara kalian, kepada para sahabatnya beliau mengatakan, siapa yang hidup di antara kalian setelah sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Tentunya kita melihat sangat banyak perselisihan. Apakah itu di sholat? Ketika sholat kita melihat yang satu sholatnya demikian, yang lain sholatnya demikian. Agama kita satu, akan tetapi banyak pemahaman-pemahaman. Ketika kita datang haji atau umrah, banyak sekali kita melihat warna dari jenis dan jenis-jenis manusia. Masing-masing memiliki warna dan ciri gerakan tersendiri. Apakah itu dari sisi manasik ataupun dari gerakan-gerakan sholatnya. Tentunya ini adalah perselisihan yang benar-benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu kebaikan melainkan beliau menunjukkan kita kepada kebaikan tersebut, dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan kita dari keburukan tersebut. Beliau memberikan jalan keluar, yaitu alaikum bisunnati. Tatkala kalian telah melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan, maka kembalilah kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mereka ini telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menganjurkan kita dan memerintahkan kita untuk memegang sunnah ini. Kata beliau, abdu alaihi bin nawajib, gigitlah sunnahku tersebut, peganglah sunnahku tersebut, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Artinya kita harus sungguh-sungguh dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan yang kita hadapi. Maka inilah jalan keluar. Tatkala kita menghadapi apapun perselisihannya, banyak orang-orang yang mengatakan, tatkala dia melakukan sesuatu, dia ditanya tentang melakukan hal tersebut, kenapa engkau melakukannya? Dia menjawab, kebanyakan orang melakukan hal demikian. Orang-orang melakukan hal demikian, kami pun mengikuti kebanyakan orang. Bukan itu. Tatkala kita melihat orang berbeda-beda, berselisih, maka apakah jalan keluar? Tentunya jalan keluar yang terbaik, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kembali kepada sunnah beliau. Kata beliau, tatkala tadi datang sebelum azan maghrib, ada salah seorang pengurus masjid berkata kepada beliau, menanyakan tentang azan dua kali ketika waktu fajar, atau sebelum, salah satunya sebelum fajar dan yang satunya ketika masuk fajar di masjid Ma'had Tanwir As-Sunnah. Kata beliau, Syekh Hamidahullah, hak orang tersebut untuk bertanya. Tidak mengapa dia bertanya, tidak terlarang untuk bertanya. Merupakan haknya untuk bertanya, kenapa ada azan dua kali? Azan dua kali adalah salah satu sunnah yang ada pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika puasa, "Kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktub." Makan dan minumlah. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah azannya Bilal menghalangi kalian dari makan dan minum." Artinya tetaplah kalian sahur. Kenapa? Karena Bilal azan beberapa menit sebelum, ada sekitar setengah jam atau lebih sebelum azan subuh, sebelum azan fajar. Bilal azan itu sebelum azan fajar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah azannya Bilal menghalangi kalian, menahan kalian dari sahur. Tetaplah sahur, tetaplah makan dan minum sampai Ibnu Ummil Maktum mengumandangkan azan." Karena Ibnu Ummil Maktum tidaklah mengumandangkan azan melainkan telah dikatakan kepadanya bahwasanya waktu fajar telah masuk. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Masjid Tanwir Sunnah adalah telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara kita tadi yang menanyakannya, kenapa ada azan dua kali? Adalah tidak mengapa, dan itu merupakan haknya. Maka inilah saling memberi nasihat di antara kita semua. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha." Berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Lalu di akhir hadis, di akhir wasiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan berhati-hatilah kalian. Jauhilah kalian yang namanya perkara yang diada-adakan. Perkara yang baru yang diada-adakan tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman sahabat, adalah sesuatu yang disebut bid'ah, dan setiap bid'ah hukumnya adalah sesat. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh Habibahullah taala di akhir wasiat beliau sendiri, Sesungguhnya kata beliau, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat dalam maknanya, sangat luas jangkauannya. Hanya dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, beliau tidak bisa menjelaskan secara mendetail satu persatu dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal ini adalah wasiat di akhir hidup beliau. Maka beliau berharap di antara pengurus masjid dan juga ustaz atau santri yang ada di Masjid Tanwir Sunnah bisa mengatur jadwal atau meminta kepada mereka untuk menjelaskan isi dan kandungan dari wasiat ini. Karena sesungguhnya inilah wasiat yang menjadi jalan keluar bagi kita semua di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di tengah umat manusia zaman sekarang. Demikianlah wasiat beliau. Dan terakhir, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menutup ceramah di malam hari ini. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menghidupkan kita dan menghidupkan kita di atas sunnah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mematikan dan mewafatkan kita semua melainkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mohon maaf tadi ada yang terlewat. Beliau mengingatkan kepada saya tentang, saya mohon maaf juga sebelumnya karena tidak ada meja untuk menulis dan tidak ada buku, maka beliau mengingatkan tentang ketika beliau datang tadi ada salawat-salawat atau yang tarhib. Beliau mengingatkan bahwasanya apabila beliau datang kepada pengurus masjid menanyakan ini suara apa, maka pengurus masjid mengatakan, kami melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masjid-masjid yang lain, kami hanya mengikuti sebagaimana kebiasaan masjid-masjid yang lain. Beliau mewasiatkan kepada kita semua, kepada khususnya kepada pengurus masjid, dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada sunnahnya ketika terjadi perselisihan, bahwasanya beliau memberikan contoh di masjid beliau, di Masjidin Nabawi, tidak pernah dilakukan hal tersebut. Maka kalau sebaiknya ditinggalkan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik bagi kita semua dan keluar dari semua perselisihan dan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam. Insyaallah maaf. Tapi insyaallah, insyaallah kullu bisunnah sunnah. Makan sunnah. Ayo. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Nas'alullah an yuwaffiqna wa iyyakum. Ij'alkum min alladhina yuhyuna as-sunnah. Lakum al-ajr yawm al-qiyamah ta'tun 'inda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sunnati ahyuha. Nas'alullah an yuwaffiqna wa iyyakum. Dan kita orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bertemu kepada beliau lalu mengatakan inilah sunnah dan kami telah menghidupkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar ucapan, mendengarkan ceramah perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan dan ceramah tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.